يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رحمه الله تعالى فصل ini dosa kedua yang termasuk antara dosa-dosa besar setelah hak Allah. Kemudian bahas tentang hak sesama manusia. Kemarin kezaliman yang merupakan a'zamul zulm, dan ini adalah adzulm wal udwan, kezaliman dan permusuhan. Ini disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya tentang orang-orang hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini Allah sebutkan sifat-sifat mereka berikutnya, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Ini mereka. Allah Alam mungkin itu dimasukkan oleh beliau setelah menguraikan tentang hak-hak Allah, kemudian hak sesama. Dalam hal ini yang paling berat adalah dosa pembunuhan. Apalagi di akhir-akhir ini sering kita mendengar berita banyaknya terjadi pembunuhan, dan itu salah satu di antara tanda-tanda akan segeranya kiamat. Qala rahimahullah, thumma lamma kana adh-dhulmu wal 'udwanu munafiyain lil 'adli alladhi qamat bihi as-samawati wal ardh وأرسل له سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس به كان من أكبر الكبائر كبائر عند الله وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه. Bagaimana tingkatan kemarin أعظم الظلم kezaliman yang paling berat yaitu syirik, kemudian taqawul ala Allah bila ilmin, termasuk dalamnya dosa-dosa ta'til, ya, syirkut ta'til akbah min syirkil musyrik, masuk dalamnya juga kekufuran yang lain. Nah, itu semua adalah dosa-dosa besar. Kemudian beliau jelaskan di sini bahwa ketika kezaliman dan permusuhan itu bertentangan dengan keadilan, yang karena keadilan itulah, dengan sebab keadilan itulah tegaknya, kokohnya, berdirinya langit dan bumi, masih utuhnya langit dan bumi. Allah utus pula karenanya rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam, dan Allah turunkan kitab-kitabnya, liyaquman nasu bihi, supaya manusia menjalankannya, jadi berbuat adil, bersikap adil. Maka ketika kezaliman tersebut, kemudian sikap permusuhan itu bertentangan dengan sifat adil ini, dimasukkanlah dia ke dalam akbarul kabair indallah. Dan derajat, tingkat-tingkat mafsadah, besar kecilnya atau besar kecilnya dosa ataupun mafsadah akibat perbuatan ini, kezaliman ini, itu tergantung pada tingkat kerusakannya, akibat atau buahnya. Ada yang mungkin betul-betul sangat besar, berat. Nanti dijelaskan oleh beliau di sini, termasuk diantaranya membunuh orang-orang yang dia mempunyai hak yang sangat besar terhadap diri kita. Nah, yang harus kita tunaikan. Termasuk dalamnya orang tua ataukah anak. Dua-duanya punya hak. Qala rahimahullah wa kana qatlu al-insani waladahu at-tifla as-saghira alladhi la dhanba lahu wa qad hajjaba Allahu subhanahu al-qulub 'ala mahabbatihi wa rahmatihi wa 'afwihi 'alaihim. Dan ketika seseorang membunuh anaknya yang masih kecil, nah khawatir, membunuh anaknya yang masih kecil yang tidak ada dosa, padahal Allah telah meletakkan jibiliyah naluri, sifat ke dalam hati-hati manusia itu untuk mencintai mereka, untuk merahmati mereka, mengasihi mereka, menyayangi mereka, dimasukkan ke dalam hati orang-orang tuanya. Wa khassal walidaini min dzalika bi maziyatin zahirah, dan Allah khususkan kedua orang tua rasa sayang itu dengan perbedaan yang nyata. Artinya, kalaupun misalnya orang itu sayang, semua orang sayang kepada anak kecil, yang namanya kecil balita ataupun yang banyak namanya anak kecil, orang tua lebih-lebih lagi. Maka ketika faqatluhu khasyata an yusyarikahu fi mat'amihi wa mashrabihi wa malihi min aqbahiz zulmi wa shaddih. Maka ketika seorang itu membunuh anaknya karena takut anaknya ikut bareng makan dengan dia, minum bersamanya, ataupun dalam urusan hartanya, itu merupakan kezaliman yang paling buruk dan paling beratnya. Dosanya sangat sangat besar walaupun masih di bawah syirik. Wa kadzalika qatluhu abawayhi, begitu juga kalau ketika dia membunuh kedua orang tuanya, alladaini kana sababa wujudihi, yang kedua orang tua itu merupakan sebab keberadaan dia di dunia ini. Wa kadzalika qatluhu dzarahimihi, begitu pula membunuh yang punya hubungan tali persaudaraan dengan dia, membunuh saudaranya, pamannya, kakeknya, sepupunya. Nah, sama. Artinya ternyata lebih bergantung tadi. Tentu membunuh orang kedua orang tua jauh lebih berat, karena hak mereka kedua setelah hak Allah. Hak mereka, nah, itu berada setelah hak Allah dan Rasulnya yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Menyakiti mereka walaupun dengan kata uffin, kalimat bajar, kalimat yang tidak menyenangkan, yang tidak baik keluar dari mulut seseorang, dan itu paling ringan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahumu uff. Wala taqul lahumu uffin. Jangan kamu katakan uff. Ini kalimat bajar yang paling ringan. Jengkel, ah. Itu saja sudah berat, dan termasuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, dan jangan kamu menghardik keduanya, membentak keduanya. Menghardik, membentak sama. Nah, lebih keras suara dari kedua orang tua, mayem banget. Perbuatan ya haram, dan itu termasuk dosa besar. Nah, dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Nah, mestinya dia mendoakan, sikap lembut. Sampai disebutkan dalam riwayat apa lebih terhadap ibu. Ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, kata mereka dalam riwayat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Seakan-akan demikian, ya. Harusan seorang itu untuk berbakti kepada orang tuanya, lebih-lebih bersikap baik kepada ibundanya yang telah bersusah payah melahirkan dia, mengandungnya, nah, melahirkannya, perjuangan hidup mati, kemudian ketika merawatnya, apapun juga keadaan mereka, hak mereka sangat sangat besar kedua orang tua ini. Nah, walaupun mereka berbeda agama, dengan kita, bahkan ketika mereka berdua memaksa seseorang itu untuk berbuat syirik durhaka kepada Allah, tetap Allah menyatakan, "Fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'ruf." Jangan taati mereka dan tetap bergaul dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Tidak membalas. paksaan mereka dengan penentangan, permusuhan. Tidak. Kalau tidak ada mereka, kita tidak lahir, tidak bisa kenal hidayah. Dari mana kita mendapatkan hidayah, kenal salaf, kalau tidak pernah lahir ke dunia. Ingat jasa mereka, walaupun dari sisi itu sudah besar. Kalau dia mereka tidak melahirkan, tidak bertemu, maka yang kita mau mengenal dakwah salafiyah, akidah yang sah, bisa belajar, bisa hadir ta'lim. Tidak bisa kita membantah, ya, tidak bisa kita membantah. Walaupun keadaan mereka seperti itu, tetap Allah perintahkan wasahibhum fid dunya ma'rufah. Qala, lebih-lebih kepada ibu. Nah, seringnya kita lebih takut, lebih taat, lebih cepat segera kalau dipanggil abi. Nah, padahal Rasulullah mengatakan 3 kali beliau menjawab ummuka, ummuka, ummuka ahakun nasi bibirri. Ditanyakan oleh salah seorang sahabat, siapa yang paling berhak dengan kebaikanku untuk aku berbakti padanya? Ummuk. Waman ummuk, summa man ummuk, ibumu. Baru kemudian abu. Nah, ya. Kita tidak langsung melihat seringnya akibat perbuatan kita durhaka kepada orang tua, lancang kepada mereka, tidak langsung melihat, subhanallah. Kalau kita melakukan sikap yang mungkin tercela, kasar kepada mereka, bahkan mungkin menghardik, membentak, tidak segera melihat, bukan belum, bisa jadi suatu ketika dibalas oleh Allah ketika kita menghadapi anak. Kita ambil pelajaran dari Juraij al-Abid. Juraij yang abid, ahli ibadah di zaman Bani Israel, tidak pernah durhaka kepada ibunya. Bahkan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu bukan karena beliau durhaka, lihat. Ya, bukan karena beliau membenci orang tuanya, membenci ibunya. Dalam keadaan sedang sholat sunnah, berbakti, melakukan ketaatan kepada Allah. Juraij dipanggil oleh ibunya. Ya Juraij, 3 kali dipanggil oleh ibunya. Juraij mikir, ini sholatku putuskan atau ibuku? Sholatku atau ibuku? Sholatku atau ibuku? Terus dia sholat. Tidak diacukan panggilan ibunya. Durhaka dia, padahal dia sedang dalam keadaan taat kepada Allah. Masya Allah, tidak pernah selama itu dia menyakiti ibunya. Nah, keluar ucapan ibunya. Jangan matikan dia sampai bertemu dengan mumisa. Nah, diuji oleh Allah karena ini tadi. Padahal dia bukan sengaja untuk membenci atau menentang, mengingkari, menolak panggilan ibunya. Karena sedang dalam keadaan sholat dan mengira itu ketaatan kepada Allah. Ini lebih didahulukan hak Allah. Subhanallah. Ya. Ternyata hak orang tua, hak ibu itu lebih besar daripada sholat sunnah kita. Nah, akhirnya dia dipertemukan oleh Allah dengan mumisat. Nah, bagaya terkenal di zaman itu cantiknya. Saya akan runtuhkan, ganggu Abu Juraij. Subhanallah. Dan walaupun akhirnya memang Allah selamatkan. Nah, tapi itu jadi pelajaran buat kita. Kalau yang seperti Juraij saja diuji oleh Allah dengan seperti itu, dibalasi oleh Allah seketika, gimana dengan orang-orang yang sengaja bersikap kasar, bahkan menentang, berani berlagak, bahkan membentak kedua orang tuanya, membentak ibunya, atau bahkan mereka na'udzubillah memukul orang tuanya sampai hati dia menendang ibunya. Ya, ini pun mungkin anak ingin ceritakan. Karena pengen motor, ibunya sedang sholat ditendang, meninggal. Dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Banyak yang seperti itu. Baik. Qala وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله للسعي في إبقائه ونصيحته. Nah, berbeda-beda tingkatan pembunuhan itu sesuai dengan kejelekannya dan keberhakan orang yang dibunuh itu. Untuk pada keberhakan dia untuk mendapatkan apa? Apa diupayakan untuk tetap hidup dan tetap dia diberi nasihat. Artinya nah, berbuat baik kepadanya. Makin dekat makin besar haknya terhadap kita, dan siapa yang lebih besar haknya setelah Allah dan Rasulnya? Orang tua kita. Ya. Itu besar haknya terhadap diri kita. Kemudian anak, kemudian zarahim, mereka yang punya hubungan kerabat, hubungan darah dengan kita. Walihada kana ashaddan nasi adaban yaumal qiyamah, termasuk di sini, ini yang sudah. Walihada kana ashaddan nasi adaban yaumal qiyamah man qatala nabiyan aw qatalahu nabiyun. Mereka itu orang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membunuh seorang nabi atau dibunuh oleh seorang nabi. Ini anak-anak tadi yang di atas tadi, setelah hak Allah dan Rasulnya para anbiya. Qala wa yalihi man qatala imaman adilan. Ini termasuk juga yang besar setelah kedua hak Allah dan Rasulnya, di atas bahkan di atas hak orang tua, imam yang adil. Ya'murun nasa bil qisti, pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang menyuruh rakyatnya, mengingatkan rakyatnya untuk berbuat adil, takwa kepada Allah, menghasung mereka untuk taat kepada Allah, melarang mereka dari perbuatan durhaka kepada Allah, kemudian dibunuh. Ini besar. Wa yad'uuhum ila Allahi subhanahu, mengajak mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yansahuhum fi dinihim, menasihati mereka dalam urusan agama mereka. Wa qad ja'ala Allahu subhanahu jazaa'a qatlin nafsil mu'minah 'andan al-khuluda fin nar. Wa ghadiba al-jabbari wa la'natahu wa i'dada al-'adabi al-'azimi lahu. Hadha mujibu qatil mu'minin mu'min 'andan ma lam ya'nam minhu mani. Nah, dan Allah telah jadikan balasan bagi orang yang membunuh jiwa seorang mukminah. Jiwa yang mukminah artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim sengaja dibunuh, itu kekal di dalam neraka. Tinggal bang masukkan, berarti makin berat. Nah, makin berat artinya besar haknya terhadap diri kita, makin bisa terancam betul-betul lama, sangat-sangat lama kalau dia muslim yang membunuh seorang muslim, membunuh pemimpinnya. Nah, dapatkan la'nyani murka dari Al-Jabbar, mendapatkan mu'nyani laknat dari Allah, dan disiapkan, disediakan untuknya adab yang sangat besar. Nah, dan ini semua merupakan mujibu qatil mu'min, buah akibat dari membunuh seorang mu'min amdan. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam wa adiballahu alaihi wa la'anah. Malam yamna minhu mani. Mujibu qatil mu'min amdan malam yamna minhu mani. Ini selama tidak ada yang mencegahnya. Wallahu a'lam. Nah. Wala khilafa anna al-islam al-waqi' ba'da al-qatl taw'an wa ikhtiyaran mani'un min nufudh dzalika al-jazaa'. Nah, tidak diragukan, tidak ada perbedaan bahwa Islam, keislaman, ketundukan yang terjadi setelah pembunuhan, taw'an wa ikhtiyaran, baik itu karena sukarela dan karena pilihannya sendiri. Bisa mana Islam ini, mungkin wallahu a'lam apakah dia masuk Islam sebelum setelah itu atau dia berserah diri taubat setelah itu, ini semuanya mani min nufuzi dzalikal jaza. Ini semua adalah mani, pencegah untuk berlakunya balasan tadi, kekalnya di dalam neraka tadi. Ya. Wa hal tamna'u taubatul muslimi minhu ba'da wuqu'ihi fihi? Apakah taubat seorang muslim dari pembunuhan yang sengaja itu setelah terjadinya itu bisa mencegah dia kekal di dalam neraka. Qaulani lis salafi wal khalaf wa huma riwayatan anil Imam Ahmad. Ada dua pendapat. Yang satu pendapat Ibn Abbas yang mengatakan tidak ada taubat bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Dan keduanya itu adalah riwayat Imam Ahmad. Taubatul qatil. Walladzina qalu la tamna'u taubatu minan nufudhi. Tidak berlaku, tidak bisa taubat itu mencegah berlakunya balasan tadi. Apa balasan tadi? Khuludun finnar. Kekal di dalam neraka. Yang masyhur dari Ibn Abbas. Ra'au annahu haqqun li adami lam yastawfihi fi dari dunya wa kharaja minhu bidhulamatihi. Tadi imaman ada tambahan ya. Wa yalihi man qatala imaman aw aliman. Ya. Dalam nuskhah yang lain aw aliman ya'murun nas bil qist. Wa yad'uhum ila Allah subhanahu wa yansahuhum fi dinihim. Baik. Walladzina qalu la tamna'u at-taubata min nufudhi ra'au annahu haqqun li adami lam yastawfihi fi dari dunya. Artinya bagaimanapun taubat seorang pembunuh yang sengaja itu tidak bisa menghalangi dia untuk kekal dalam neraka, tetap kekal dia dalam neraka. Kenapa? Karena yang dilanggarnya adalah hak adami. Dalam pembunuhan ini ada tiga hak disebutkan ya. Dalam kemarin dinukil oleh Syekh Khalid Hidahullah dalam penjelasan tentang fasih muslim kemarin dari Syekhul Islam Taimiyah, dan juga dalam yang kitab beliau juga Ibnu Qayyim, ini juga telah diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mungkin sudah kita lewat dalam Kitabul Jami'. Nah, atau tentang perkara taubat dalam riyadhus shalihin, bahwa ada tiga hak yang terlanggar di dalam pembunuhan yang sengaja ini. Hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak al-maqtul. Hak al-maqtul. Kemudian hak waliul maqtul. Ahli warisnya. Tiga hak itu yang dilanggar. Nah, di sini kata beliau salah satu pendapat mengatakan bahwa taubat itu tetap tidak akan bisa mencegah pelaku pembunuhan yang sengaja ini untuk kekal di neraka. Nah, mereka berpendapat kenapa? Karena orang yang membunuh dengan sengaja itu dia melanggar hak seorang manusia yang tidak dia sempurnakan di dunia. Artinya belum sempat dia minta maaf misalnya. Nah, wa kharaja min hadhi dhalamatihi fala budda an yustawfa fi daril adl. Kemudian dia keluar dari dunia itu membawa kezalimannya. Fala budda, maka mesti akan dituntut dia untuk mengembalikan hak-hak tersebut di negeri yang penuh dengan keadilan di akhirat. Nah, dia akan dituntut oleh walinya yang korban yang terbunuh, yang dia bunuh, kemudian dituntut oleh yang menjadi korbannya. Nah, apalagi nanti kalau dia belum tidak bertobat kepada Allah. Dan kali ini ceritanya yang bertobat. Ini yang ceritanya bertobat. Nah, hak Allah mungkin sudah selesai. Itu pun kalau dia betul-betul bertobat. Nah, bagaimana dengan hak wali korban ini tadi yang terbunuh? Kemudian hak orang yang dia bunuh dengan sengaja ini tadi. Qalu wa mastawfahul warithu innama stawfa mahdha haqqihi alladhi khayyarahu Allahu baina istifa'ihi wal 'afi anhu. Wa ma yanfa'ul maqtula min istifa'i warithihi. Nah, kalau misalnya dia minta mendapatkan apa pemenuhan, menyempurnakan memenuhi haknya dari dari ahli warisnya. Itu yang berhasil yang dia terpenuhi adalah murni haknya, hak waris ahli waris yang itu mereka punya hak diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah minta tebusan atau memaafkan. Nah, diat kan ada ya, tiga yang di yang dituntut oleh ahli waris itu balas, dia harus juga mati pembunuh ini, qisas. Yang kedua apa? Bayar diat. Kemudian atau dimaafkan. Nah, diat, dimaafkan atau qisas. Nah, kemudian dengan korbannya apa yang dapatkan? Dia dapatkan manfaat apa? Nah, kan enggak ada. Nah, di qisas pun mati juga si pembunuhnya, dia dapat apa? Wa ma yanfa'ul maqtulan min istifa'i waritsihi. Lah, apa manfaatnya dari si korban yang terbunuh ini tadi dari tuntutan ahli warisnya? Wa ayu istidrakin li dhalamatihi hasala bi istifa'i waritsihi. Lalu penyanyiannya istidrakun li dhalamatihi, yakni penyusulan perbaikan apa yang dari akibat kedzaliman orang tadi itu, apa yang bisa dia peroleh? Pengembalian hak, yang mungkin mau dikembalikan oleh si pembunuh tadi, enggak ada apa-apa. Walaupun ahli warisnya menuntut si pembunuh, si korban kan enggak dapat apa-apa lagi. Wa hadza ashahul qaulaini fil mas'alah. Ini adalah pendapat yang paling sahih dalam masalah ini. Anna haqqal maqtul la yasqutu bi istifa'il waris. Jadi hak korban yang terbunuh itu tetap tidak gugur. Dia punya hak nanti untuk menuntut si pembunuh yang membunuhnya dengan sengaja, meskipun para ahli warisnya menuntut si pembunuh. Wa huma wajhani li ashabi Syafi'i wa Ahmad wa ghairihima. Dan itu adalah dua sisi pandangan pendapat bagi pengikut-pengikut Imam Syafi'i dan Ahmad dan selain keduanya. Wa ra'at ta'ifatun annahu yasqutu bitawbati wa istifa'il waris. Menurut pendapat satu kelompok yang lain bahwa hak si korban gugur dengan taubat nasuha dari si pembunuh dan tuntutan dari ahli waris. Entah itu dikisos atau bayar diat, ya. Fa inna taubata tahdimu ma qablaha. Ini sahih. Taubat itu menghancurkan yang sebelumnya, menghapus dosa-dosa sebelumnya kalau betul-betul taubatan nasuha. Wa dzanbu alladzi janahu qad uqima alaihi hadduh. Dan dosa-dosa yang dia lakukan itu telah ditegakkan atasnya hukuman hadnya. Qalu wa idza kanat at-taubatu tamhu athar al-kufri was-sihri. Ini dalil logika. Kalau taubat itu bisa menghapus bekas-bekas pengaruh-pengaruh akibat-akibat kekufuran dan sihir, dan ini lebih besar daripada pembunuhan, wa huma a'zamu isman min al-qatl, yang lebih besar dosanya dari dosa membunuh, fa kaifa taksuru an mahwi atharil qatl. Nah, bagaimana kok enggak bisa menghapus akibat jadi dosa membunuh? Logika sederhana ya. Secara itu begitu memang. Dosa membunuh masih dibawa kekafiran dan kesyirikan dan maksudnya syirik. Wa qad qabila Allahu taubat al-kuffar. Allah menerima taubat orang-orang kafir. Alladzina qatalu awliya'ahu. Yang membunuh para wali Allah. Nabi lagi juga mereka. Mereka bunuh. Adam. Kalau mereka betul-betul taubat. Mereka perangi Rasulullah, mereka bunuh wali-walinya, orang-orang yang mukmin. Kan enggak mungkin enggak sengaja itu. Sengaja menghadang bertempur. Wa ja'alahum min khiyari ibadihi, dan Allah jadikan mereka sebagai hamba-hambanya yang pilihan. Wa da'al ladina ahraqu awliya'ahu wa fatanuhum an dinihim ila taubah. Allah memanggil, menghimbau orang-orang yang membunuh, membakar hidup-hidup wali-walinya, orang-orang yang mukmin. Yang menyiksa mereka karena agamanya, memfitnah mereka dari agamanya supaya bertobat. Wa qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Bukan ini yang kira. Ini juga mungkin, tapi yang mungkin dimaksud oleh beliau di sini adalah surat Al-Buruj. Nah, surat Al-Buruj. Nah, innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harir. Mereka yang menyiksa, memfitnah orang-orang yang beriman. Nah, wal mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertobat, maka mereka mendapatkan adab yang adab jahannam dan adab yang membakar. Isyarat kata Al-Hasan Al-Bashri, kalau mereka bertobat, maka mereka tidak mendapatkan adab ini. Nah, dalam keadaan seperti itu masih diimbau mereka untuk bertobat. Apalagi ditegaskan oleh Allah lagi. Dalam ayat yang lain, waqala ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nah, katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni dosa. Dosa itu semuanya. Fahadha fi haqqit ta'ib. Ini untuk orang yang bertaubat baru dia dapatkan. Wa hiya tatanawalul kufra wa madunahu, mencakup orang-orang yang dosanya dosa kufur dan yang di bawahnya. Masih membunuh, minum khamr, zina, liwat. Nah. Qalu wa kaifa yatubul 'abdu min adz-dzambi wa yu'aqabu 'alaihi ba'da taubah? Nah, bagaimana seorang itu bertaubat dari satu dosa kemudian masih dihukum karena dosa itu setelah taubat? Ada maklum intifa'uhu fi syar'illahi wa jazaa'ihi. Nah, ini maklum ternafikan, enggak mungkin dalam syariat Allah ada seperti itu. Sudah bertaubat dia masih dihukum karena dosanya. Maksudnya yang dibahas di sini taubat yang nasuha loh ya. Taubat yang benar-benar taubat dengan rukun, dengan syarat-syaratnya lengkap. Nah, karena Allah ikhlas pada waktu dan betul-betul menyesal, betul-betul dia tinggalkan, itu yang dimaksud di sini. Kalau yang taubatnya taubat sambal, hari ini taubat mengatakan taubat enggak kapok, sudah enggak mau bikin lagi, nyesal makan sambal sampai harus ke belakang beberapa kali, sakit mulut perutnya. Nah, besok nyari lagi. Ya, itu bukan seperti itu yang dimaukan. Tapi betul-betul taubat yang menjadikan dia betul-betul lebih baik keadaannya 180 derajat dari semula. Ya, keadaannya jadi lebih baik, berbeda dari sebelum dia bertaubat. Nah, ini yang wa kaifa yatubul 'abdu min adz-dzambi? Bagaimana seorang itu taubat dari dosa kemudian masih yu'aqabu 'alaihi ba'da taubah? Masih dihukum lagi, masih disiksa lagi karena setelah taubatnya. Ada maklum intifa'uhu, dan ini jelas-jelas dinafikan, tidak mungkin ada dalam syariat Allah seperti ini. Qalu wa taubatu hadzal mudznibi taslimu nafsihi wa la yumkinu taslimuha ila al-maqtul. Nah, taubat kata mereka, taubat orang yang membunuh itu dia menyerahkan dirinya. Lah bagaimana dia mungkin bisa menyerahkan dirinya kepada maqtul, orang maqtul yang sudah mati, sudah dikubur. Fa aqama syari' waliyahu, maka syariat menugaskan walinya maqamahu, menempati posisi si maqtul. Wa ja'ala tasliman nafsi ilaihi ka taslimiha ilal maqtul, dan menjadikan penyerahan diri si pembunuh kepada walinya, ahli waris, itu sama seperti dia menyerahkan diri kepada si maqtul. Bimanzilati taslimil mal alladhi alaihi liwarisihi, sama seperti dia menyerahkan harta kepada ahli waris si maqtul. Fa innahu yaqumu maqama taslimihi lil muwarrits. Baik, karena itu fa innahu yaqum, karena dia menjadi si ahli waris, si waris yang pewaris ini, ahli waris ini menempati posisi ya penerimaan dia nil mewaris, bagaimana menempati orang yang menjadi mewaris, mewariskan. Nah, wa tahqiq fil mas'alah annal qatla yata'allaqu bihi thalathatu huquq. yang benar dalam masalah membunuh ini terkait dengan tiga hak. Haqqun lillah, wa haqqun lil maqtul, wa haqqun lil wali. Hak Allah, hak maqtul, korban, dan hak ahli waris. Kalau dia punya istri, punya anak, punya saudara, punya bapak. Nah. Fa idza sallama al-qatilu nafsahu taw'an wa khiyaran ila al-wali nadaman ala ma fa'al wa khawfan min Allah wa taubatan nasuha saqata haqqullahi bit-taubah. Kalau orang yang membunuh itu menyerahkan diri kepada wali, si korban, ahli warisnya, secara sukarela, dan pilihan dia bukan paksaan, bukan karena tertangkap. Bukan karena tertangkap, tapi memang dia merasa salah, tahu dia telah membunuh, datang nadaman dengan penuh penyesalan terhadap apa yang dia lakukan. Wa khaufan minallah, didasari oleh takutnya kepada Allah dan dengan taubat yang jujur dan benar, saqata haqqullahi bitaubah, gugur hak Allah. Artinya Allah tidak akan mencap dia berdosa. Tidak ada dosa ini. Antara dia dengan Allah selesai urusannya. Kalau dia betul-betul bertobat. Nah, tapi dengan cara seperti itu. Karena hak terkait dengan hak orang lain. Dia betul-betul menyesal, dia tahu, dia tawarkan dirinya. Wa haqqul wali bil istifa awis sulh awil af. Atau dan kemudian yang kedua, hak yang kedua yang gugur, hak wali. Ya, dengan dia menyodorkan diri berarti dia sudah menyatakan penyesalan dan dia siap mau diapakan terserah kalian. Mau dikisos, saya siap. Mau damai, saya bayar dia tebusan, saya siap. Nah, apalagi kalau dimaafkan. Wa baqiya haqqul maqtul. Sekarang tinggal hak korban. Yu'awidhuhu Allahu anhu yaumal qiyamah an abdihi ta'id al-muhsin. Ini syarat. Akan Allah ganti hak orang yang mati ini tadi, yang dibunuh oleh si A. Si B yang dibunuh si A ini tadi akan diberikan hak dia oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari hambanya yang telah bertobat, dari si A yang bertobat dan jujur dalam tobatnya. Yuslihu bainahu wa bainah. Allah damaikan keduanya. Fala yabtulu haqqu hadza wa la tabtulu taubatu hadza. Ini keadilan Allah. Hak si korban yang terbunuh tidak hilang. Taubat si pembunuh juga tidak gugur. Tidak tertolak. Tapi itu dengan syarat tadi. Dengan taubatan nasuha. Nah, dan itu mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka semuanya akan dipikul oleh Allah. Ditanggung oleh Allah. Allah yang atur. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga demikian. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah pilih orang itu untuknya dan Allah perlakukan dia sebagaimana yang Allah inginkan. Qala at-taubatu min huquqil maliyah. Sekarang taubat dari hak-hak terkait dengan urusan harta. Jangan kira juga mudah perkara taubat ini, ya. Nah, jangan dikira mudah. Taubat seseorang itu diapit oleh dua taubat Allah. Pertama, Allah ilhamkan dia untuk bertaubat, masuk dalam hatinya penyesalan, takut kepada Allah, tahu buruknya yang perbuatan yang dia lakukan, menyesal dan membuat dia berhenti, bertekad untuk tidak mengulangi dan memperbaiki diri. Baru kemudian Allah terima tobatnya. Setelah dia melakukan tobat, Allah terima tobatnya. Ini tobat kita. Diapit oleh Allah dua, tobat dari Allah. Makanya dikatakan taba ala. Nah, Allah berikan ilham, kemudian dia bertobat, kemudian Allah terima tobat tersebut. Jadi kalau orang itu bertobat, kita bertobat, tidak pernah rasa menyesal, tidak punya tekad untuk ini memperbaiki, berhenti, ya percuma. Khawatir percuma, karena tidak ada artinya butuh kesungguhan tekad untuk memperbaiki diri, menyesali itu adalah salah. Nah, kalau at-taubatu min al-huquqil maliyah. Amal masalatul mal qad ikhtalafa tulifa fi fiha, diperselisihkan oleh para ulama. Faqala ta'ifatun, sebagian satu kelompok mengatakan idza adda ma 'alaihi minal mal ilal waris bari'a min uhdatihi fil akhirah kama bari'a minha fid dunya. Kalau dia sudah tunaikan apa yang menjadi kewajibannya dari harta tersebut ilal waris, kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut, bari'a min uhdatihi fil akhirah, lepaslah dia dari tanggung jawab tuntutan di hari kiamat nanti, sebagaimana dia lepas dari kejaran tagihan di dunia. Ini urusan harta. Wa qala ta'ifa bal mutalabah liman zalamahu bi akhdhihi baqiyatun alayhi yaumal qiyamah. Satu kelompok lagi mengatakan tuntutan untuk orang yang menzaliminya itu adalah dengan mengambil sisa hak yang atau diakhlihi baqiyatun, ini dengan mengambil haknya itu nanti baqiyatun alaihi yaumal qiyamah, masih ada pada hari kiamat nanti dia punya hak untuk mengambil dari orang yang menzalimi, yang merampas hartanya. Wa huwa lam yastadrik dhulumatahu biakhdi waritsihi lahu, artinya kata beliau di sini walaupun sudah diambil oleh ahli warisnya itu tetap tidak bisa dia memperbaiki kedzaliman yang dia lakukan terhadap orang yang dizalimi. Fa innahu mana'ahu min intifa'ihi bihi fi tuli hayatihi. Tapi itu hanya mencegah dia untuk memanfaatkan harta tersebut sepanjang hidupnya. Wa mata wa lam yantafi' bihi, dan dia mati dalam keadaan tidak bisa memanfaatkan harta tersebut. Wa hadza dhulmun lam yastadrikhu. Ini adalah berarti adalah kezaliman yang tidak bisa dia kejar, tidak bisa dia perbaiki. Wa innama yantafi'u bihi ghairuhu bistidrakihi. Tapi bisa dia mengambil manfaatnya, artinya perkara tersebut oleh orang lain dengan istidraki, dengan dia memperbaiki diri. Wa bana 'ala hadza annahu law intaqala min wahidin ila wahid wa ta'addada al-waratsa. Dibangun di atas pendapat ini bahwa seandainya harta tersebut pindah dari satu ke yang lain, kemudian berbilang ada ahli warisnya beberapa orang, karena itu mutalabah lil jami', maka tuntutan itu untuk mereka semua. Li'annahu haqqun kana yajibu 'alaihi daf'uhu ila kulli wahidin minhum inda kaunihi huwal waris. Karena itu adalah hak yang wajib untuk dia tunaikan dan dia serahkan kepada masing-masing dari mereka, nyanyi inda kaunihi huwal waris, karena posisinya sebagai ahli waris. Wa hadza qawlu ta'ifatin min ashabi Malik wa Ahmad. Wa fasala syekhuna Ibnu Taimiyah rahimahullah baina ta'ifatain fa qala in tamakkana al-mawruts min akhdhi malihi wal mutalabati bihi falam ya'khudhu hatta mat. Sarat al-mutalabatu bihi lil warits fil akhirah. Artinya diputuskan oleh Syekhul Islam bahwa kalau misalnya al-mawruts yang diwarisi ini tadi, yang artinya ahli waris ini tadi bisa mengambil hartanya dan menuntut, kemudian dia tidak mau menuntutnya, tidak mengambilnya sampai mati, fasalatul mutalabah bihi lil waris bil akhirah, maka itu menjadi hak ahli waris nanti di akhirat. Kama hiya kadzalika fid dunya, sebagaimana hak itu juga untuk dia di dunia. Wa illam yatamakkan min talabihi wa akhdhihi, kalau dia tidak mampu untuk mengambilnya, tidak punya kekuasaan, bal hala bainahu wa bainahu dhulman wa udwan wa unwanan fatalabu lahu fil akhirah. Bahkan menghalangnya, ini artinya orang yang merampas harta ini tadi menghalang-halangi, tidak mau menyerahkan, tidak mau mencari alasan supaya itu tidak dituntut, maka dengan cara ini dengan cara yang boleh dan permusuhan, maka tuntutan itu tetap akan ada sampai nanti di akhirat. Wa hadha tafsil min ahsani ma yuqal, fa innal mal idza sahlakahu adh-dhalim 'ala al-mawruth wa ta'adzara akhdhuhu minhu sara bi manzilati 'abdihi alladhi qatalahu qatilun wa darihi allati akhraqaha ghayruhu. Nah, ini kata beliau, ini perincian pemisahan apa namanya yang baik dari pendapat yang bisa disebutkan. Karena sesungguhnya harta yang misalnya dihabiskan oleh orang yang zalim terhadap al-mawruts, artinya terhalang mereka untuk memintanya dan sulit untuk mengambil harta itu dari orang yang zalim ini, maka akhirnya dia menjadi kedudukannya apa? Seperti menjadi budaknya, budak orang yang punya harta itu. Alladhi qatalahu qatil. Ini seperti budaknya yang dibunuh oleh orang seorang pembunuh. Wadarihi seperti rumahnya yang dibakar oleh orang lain. Artinya kalau harta tersebut masih dihabiskan oleh si perampok ini tadi, ataupun orang yang berhutang ini tadi, tidak dibayar-bayarkan kepada dia mampu, ya, dia kangkangi ataupun dia tidak kembalikan, dia ambil dengan cara yang zalim. Ini dan dihabiskan oleh dia. Kemudian orang-orang tersebut yang punya hak ini tadi sulit untuk memintanya dari dia, maka orang ini tadi itu seperti budak, yang dibunuh oleh seorang pembunuh, atau menjadi rumah yang dibunuh oleh orang lain. Ini di rumah orang yang dibakar oleh orang lain. Wa ta'amihi wa syarabihi alladhi akalahu wa syaribahu ghairuhu, seperti makanan dan minuman yang dimakan dan diminum oleh orang lain. Artinya dia punya makanan tapi bukan hak dia, bukan dia tidak bisa memanfaatkan. Orang lain yang punya. Itu kalau dia habiskan harta orang tersebut. Wa mithlu hadza innama talafa 'alal mawruts la 'alal waris. Yang seperti ini, tindakan ini hanyalah talafa 'alal mawruts la 'alal waris. Hancurannya, kerusakannya adalah terhadap yang diwariskan, bukan terhadap ahli waris. Fahakul mutalabah liman talafa ala milki. Hak mutalabah, hak tuntutan itu adalah untuk orang yang rusak berdasarnya ini menurut karena kepemilikannya atau merusak apa yang dimiliki oleh orang. Wayabqa an yuqal, tinggal kemudian dikatakan fa in kana al malu aqaran au ardan au a'yanan qa'imatan baqiyatan ba'da al maut fa hiya milkul waris yajibu 'alal ghasib daf'uha ilayhi kull waqt. Itu tadi harta yang bisa bergerak, artinya harta uang lah. Kalau yang ini sekarang harta yang tidak bergerak, tanah, bangunan, atau a'yanan qa'imatan baqiyatan ba'dal maut, atau benda-benda yang tetap ada sepeninggal orang yang memilikinya. Fahiya milkul waris, itu adalah milik ahli waris yang wajib atas orang yang merampasnya untuk menyerahkan setiap saat. Fa idza lam yadfa' ilaihi a'yana malihi istahaqqa al-mutalabah biha indallah. Kalau tidak diserahkannya, maka dia akan berhak untuk dapat dituntut nanti di sisi Allah. Kama yastahiqqul mutalabah biha fid dunya, sebagaimana juga punya. Yani harus dituntut di dunia. Di akhirat dia dapatkan tuntutan sebagaimana di dunia juga. Kalau itu masih ada sama dia, tidak dia serahkan, tidak dia kembalikan. Wa hadza su'alun qawiyyun la makhlasa minhu illa bi an yuqal al-mutalibatu lahuma jami'an. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kuat. Tidak ada tempat untuk mengelak kecuali jika dikatakan al-mutalabatu lahuma jami'an. Tuntutan itu punya ini bagi kedua pihak semuanya. Kama law ghasaba malan mushtarakan baina jama'ah. Misalnya seperti orang yang merampas harta milik bersama. Istahaqqa kullu minhum mutalabah li haqqihi minhu. Masing-masing punya hak untuk menuntut bagiannya. Kama law istawla ala waqfin murattabin ala butun fa'abtala haqqal butun kullihim minhu. Seperti orang yang diberi kuasa untuk ini terhadap menjadi wali mengatur harta wakaf, murattabin ala butun, Nah, fa'abtala haqqal butuni kullihim kanatil mutalabati yawmal qiyamah li jami'ihim wa lam yakun ba'dhum aula biha min ba'd. Wallahu a'lam. Artinya terhadap harta murattabin ala butun, terhadap harta yang menjadi milik bersama tersebut. Nah, kemudian menggugurkan hak al-butun kullihim minhu. Artinya masing-masing dan ini walaupun mungkin yang dimaksud adalah orang yang istaula ini menggugurkan hak pemiliknya ya, dari hak yang di harta tersebut, dari harta misalnya hak ini dikatakan tadi di atas. Nah, seorang yang merampas harta yang dimiliki bersama ada beberapa orang. Nah, kemudian masing-masing itu punya hak untuk menuntut haknya dari orang yang ghasib ini. Dicontohkan oleh beliau seperti kalau seandainya ada orang yang diberi tugas mengatur wakaf yang murattabin ala butun, yang wakaf itu ini punya akibat atau punya apa dan ada buahnya berpengaruh ataupun bisa menyebabkan adanya apa namanya butun ini intim mungkin harta tersebut. Kemudian abtala haqqal butuni kullihim min, dia gugurkan. Nah, orang yang punya tugas ini tadi menggugurkan hak mereka itu masing-masing dari yang harta tersebut atau wakaf tersebut. Kanatil mutalabah yaumal qiyamah li jami'i. Maka tuntutan itu nanti pada hari kiamat menjadi hak mereka semua. Masing-masing yang punya hak, artinya dia mewakafkan ini, mewakafkan ini, mewakafkan ini. Nah, kemudian si pengatur yang ditugaskan untuk mengatur wakaf ini membatalkan hak-hak mereka. Misalnya gitu. Nah, maka mereka punya hak untuk menuntut kepada si yang diangkat jadi wali ini, petugas ini tadi. Walam yakun ba'dhum aula biha min ba'din wallahu alam. Dan tapi dalam keadaan masing-masing atau sebagian dari mereka tidak ada yang lebih utama dari yang lain. Artinya punya hak yang sama. Tidak ada yang misalnya ini saya lebih. Nah, saya punya hak lebih, yang lain enggak merasa. Nah, enggak, kamu enggak punya hak. Yang ini lebih besar haknya. Nah, enggak. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas terkait dengan juga dengan harta ini memang sangat-sangat berat. Nah, dan ini yang paling sering dan juga nah, kalau misalnya membunuh mungkin cepat orang itu mungkin sadar ya, dan kemudian merasa menyesal dan takut. Tapi nah, terhadap harta ini kadang-kadang lebih sering sembrono, padahal ini nah, perkara yang sangat-sangat membahayakan ya. Atau dia mati dalam keadaan jihad fi sabilillah, ketika seorang sahabat, apa yang saya dapatkan kalau saya mati syahid dalam pertempuran ini? Surga. Begitu dia berangkat, mau berangkat dipanggil, tidak ada menghalanginya kecuali nah, disebutkan oleh Rasulullah kecuali hutang. Alangkah ruginya kalau masih kita mempunyai tanggungan. Nasallallahu alaihi wa sallam lima ya sayyidina rabbah. Baiklah, benar. Subhanakallah.